وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الصائمين والصائمات، الحاضرين والحاضرات، المشاهدين والمشاهدات، لمنكم أنتم برادا، رحمني ورحمكم الله. Mari kita bersyukur kepada Allah تبارك وتعالى رب العزة والجلالة atas segala rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, yang senantiasa Allah Tabaraka wa Ta'ala curahkan kepada kita. Dan sungguh nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat yang sangat teramat luar biasa. Sering kita katakan bahwa dunia beserta kenikmatannya, dunia beserta kekayaan yang ada di dalamnya, takkan bisa sebanding dengan satu nikmat dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing manusia, seluruh manusia, terutama yang mau ikut dan patuh kepada beliau, ke jalan yang paling diridhoi dan paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, ke jalan yang di dalamnya terdapat seluruh maslahat kehidupan di dunia dan di akhirat, dan terhindar darinya seluruh mudarat kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada yang seperti itu kecuali apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa syariat tersebut bukanlah beliau yang membuatnya. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidak ada tugas kami kecuali hanya menyampaikan saja. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu kata seluruh para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hanya menyampaikan apa yang diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala untuk sampaikan. Artinya agama ini bukanlah karangan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh amalan yang ada di dalamnya bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuatnya. Akan tetapi semua datang dari Allah. Maka yang membuat syariat satu-satunya adalah Allah. Yang membuat syariat satu-satunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul pun sedikit pun tidak memiliki campur tangan di dalam membuat syariat. Tugas beliau hanya menyampaikan sebagaimana yang diwahyukan kepada beliau. Maka kalau kita mengerti akan itu, mengertilah kita bahwa siapapun daripada manusia tidak berhak untuk campur tangan dalam urusan agama, tidak berhak untuk membuat apapun dari perkara-perkara agama. Kenapa? Karena kalau Rasul saja tidak punya hak untuk itu, apatah lagi seseorang selain Rasul. Hal ini yang sangat kita yakini dan kita mengimaninya dan kita mendakwahkannya, mengajak kaum muslimin dan kaum muslimat, kalau dalam perkara agama serahkan totalitas kepada wahyu yang turun. Dan wahyu yang turun, yang paling mengerti akan wahyu itu adalah yang menerima wahyu itu. Pelajari dari beliau dan kemudian amalkan sebagaimana yang beliau ajarkan, karena apa yang beliau sampaikan semua itu datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Inilah kebenaran yang kita tidak ragu akan kebenarannya, karena kita sangat yakin. Oleh karena itu kita sampaikan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, beragamalah hanya sesuai dengan wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disampaikan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu bukanlah agama. Walau manusia menganggapnya agama, walau dalam pengamalannya sangat mirip dengan agama. Kalau tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukanlah agama. Kita masih di dalam bab min asyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairah. Masih ada insyaallah dua kali pertemuan. Dengan pertemuan sekarang ini, bahasan yang berhubungan dengan termasuk perbuatan syirik adalah beristighatsah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah untuk diangkatnya sebuah kesulitan, sebuah bencana, sebuah petaka, dialah dia yang disebut dengan istighatsah. Istastaghitsuna rabbakum, ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajabalakum, maka Rabb kalian mengijabahnya untuk kalian. Menunjukkan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala mencintai perbuatan hamba, yaitu beristighatsah kepada Allah. Dan manakala Allah mencintai sebuah amalan dari seorang hamba, maka amalan tersebut adalah ibadah. Karena ibadah adalah seluruh yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari amalan hamba. Apapun yang dicintai oleh Allah, apapun yang diridhoi oleh Allah dari seorang hamba, maka itu adalah ibadah. Dan kalau dia adalah ibadah, ingat bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak ridho kalau ibadah itu diberikan kepada selain Allah. Allah hanya ridho kalau itu adalah ibadah diarahkan hanya kepada Allah satu-satunya. Awal perintah di dalam Al-Quran, awal perintah di dalam Al-Quranul Karim, kalau antum membaca Al-Quran dan pasti membaca Al-Quran. Apatah lagi ini adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulan Ramadan. Maka awal perintah di dalam Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran dari awal, maka perintah yang pertama yang ditemukan di dalam Al-Quran adalah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian. Itu adalah awal perintah di dalam Al-Quran, perintah pertama dari kitabullah azza wa jal, yaitu terdapat di awal-awal daripada surat Al-Baqarah. Beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Dan datang setelah itu, fala taj'alu lillahi andada, jangan engkau jadikan sesuatu apapun selain Allah tabaraka wa ta'ala niddan, sesuatu yang setara dengan Allah. Jangan jadikan sesuatu sama dengan Allah. Menjadikan sesuatu sama dan setara dengan Allah adalah dengan cara sesuatu tersebut diangkat sehingga memiliki kemampuan seperti kemampuan Allah, dan diberikan kepadanya sesuatu yang dia adalah haknya Allah. Maka dengan melakukan itu, seorang manusia telah menjadikan sesuatu niddan lillah, sesuatu yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Baik, kita memasuki dalil yang ketiga kalau tidak salah dari dalil-dalil yang dibawakan oleh pengarang kitab At-Tauhid, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Wa qawluhu, kata beliau rahimahullah, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Demikian juga dalil yang berikutnya, wa qawluh, dan demikian juga firman Allah tabaraka wa ta'ala, terdapat dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-6 dan ke-7. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daa'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Ini dua ayat insyaallah taala yang akan menjadi bahasan kita pada kajian tauhid kita di subuh hari yang berbahagia ini. Nas'alullaha ta'ala an yuwaffiqana, kita memohon kepada Allah untuk diberikan taufik untuk membicarakan poin-poin akidah, poin-poin tauhid, dan di mana letaknya kesyirikan, terkhusus pada dua ayat yang dibawakan sebagai dalil dari bab yang telah dibawakan sebelumnya. Firman yang pertama terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, innal ladina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa, sesungguhnya apapun, siapapun yang kalian ibadati selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, tidak memiliki untuk kalian rezeki. penafian, menafikan Allah tabaraka wa ta'ala, menafikan adanya selain Allah yang di tangannya pengaturan rezeki. Tidak ada. Tidak ada selain Allah yang mampu untuk mengatur rezeki manusia, yang mampu untuk mendatangkan rezeki kepada kalian. Tidak ada selain Allah. Oleh karena itu, fabtaghu 'indallahi rizqa, maka carilah rezeki itu di sisi Allah. Dan mencari rezeki di sisi Allah adalah dengan memohon, meminta, berdoa kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah rezeki. Dan itulah dia ibadah. Dan itulah dia yang sesuai dengan bab, judul daripada bab, berdoa hanya kepada Allah. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Dan carilah rezeki di sisi Allah. Kepada Allah kalian meminta rezeki. Wa'buduhu, dan beribadahlah kepadanya. Washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya atas curahan rezeki yang ia berikan kepada kalian. Ilaihi turja'un, kepada dia semua kalian akan dikembalikan. Jelas di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dua poin penting soal rezeki. Yang pertama, tak ada selain Allah yang bisa memberikan kalian rezeki. Tak ada selain Allah. Oleh karena itu, siapapun yang dimintakan oleh manusia, kepada siapapun manusia meminta agar diberikan rezeki, ini adalah kesesatan yang nyata. Saya selalu mengatakan, dan selalu kita ulang-ulang di majelis ini, Allah ketika menurunkan Al-Quran, Allah menyatakan apa adanya, menyatakan kejadian-kejadian apa adanya, menerangkan kepada kita apa yang sebenarnya terjadi. Manusia meminta rezeki kepada selain Allah. Ternyata rezeki datang kepadanya. Memintanya kepada selain Allah. Betapa banyaknya manusia di zaman kita sekarang ini meminta rezeki kepada selain Allah. Di mata kita, rezeki datang kepada mereka. Allah mengatakan, tak ada yang mendatangkan rezeki selain Allah. Ternyata apa yang kita lihat, apa yang disaksikan oleh manusia, bukan itu kejadiannya. Mereka meminta rezeki kepada sesuatu selain Allah. Dan sesuatu selain Allah itu tak mendatangkan rezeki itu pun sedikit pun kepada mereka. Lalu yang nampak ini apa? Yang terlihat ini apa? Yang terlihat itu adalah Allah tetap memberikan rezeki kepada kalian. Ini yang selalu kita katakan, ingat bahwa Allah tabaraka wa ta'ala bicara, menyampaikan kepada kita sesuatu yang tidak kita bisa deteksi dengan panca indera kita. Sesuatu yang terjadi, sebenarnya apa yang terjadi, Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Dan di permukaan bumi ini, kalau tidak kembali kepada kitabullahi azza wa jal, kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena kalau dikembalikan kepada penglihatan mata manusia, maka yang dilihat oleh manusia adalah seseorang memohon kepada dewanya dan rezekinya datang. Seseorang minta kepada orang yang sudah mati, lalu kemudian apa yang dia minta, dia dapatkan. Seseorang berharap rezeki dari sebuah benda keramat yang diambil dari seorang lelaki yang luar biasa, memiliki keahlian ini, keahlian itu, dan rezekinya kemudian lancar. Kalau kita kembalikan kepada sudut pandang kita melihatnya, kita akan melihat bahwa apa yang mereka seru, apa yang mereka minta, telah mengabulkan apa yang mereka minta kepada mereka. Minta kepada dewa, dewa mengabulkannya. Minta kepada matahari, matahari mengabulkannya. Minta kepada api, api pun mengabulkannya. Minta kepada batu, batu pun mengabulkannya. Minta kepada batu yang ada di cincin, batu yang ada di cincin itu pun mempermudah rezekinya. Minta kepada keris, keris itu pun mempermudah jalannya rezeki. Minta kepada orang yang sudah mati itu pun melapangkan rezeki untuknya. Itu yang terlihat. Namun Allah katakan, tak ada. Tak ada siapapun yang kalian seru selain Allah yang bisa mendatangkan rezeki itu kepada kalian. Berarti seruan mereka kepada selain Allah itu semuanya sia-sia. Dan itu ada pada ayat surat Al-Ahqaf. InsyaAllah kita sampai kepadanya. Kata para ulama, dan selalu kita ulang-ulang, bahwa mata kita jangan tertipu dengan apa yang terlihat. Apa yang terjadi bukanlah bukti kenyataan bahwa itu adalah sesuatu yang benar seperti yang terlihat. Namun apa yang terlihat, kembalikan kepada kitabullah azza wa jal, kembalikan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah kita kembali, ternyata di dalam ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan, siapapun yang kalian seru selain Allah, tidak memiliki secuil pun kemampuan untuk mengatur di permukaan bumi ini. Lalu apa ini rezeki yang datang? Ketika dia memohon, lalu datang rezeki. Ketika dia meminta, lalu datang rezeki. Allah tabaraka wa ta'ala tetap memberikan rezeki kepada manusia. Walaupun mereka meminta kepada selain Allah, Allah mendatangkan untuk mereka. Akan tetapi, Allah jelaskan di dalam kitabnya yang menjadi penerang kebenaran. Oleh karena itu, Al-Quran adalah pembeda mana yang benar, mana yang salah. Dan di akhirat kelak, dan ini juga sering kita ulang-ulang, apa yang Allah lakukan di permukaan bumi ini dan tidak terlihat oleh manusia sangat halus, sehingga kalau tidak didatangkan dalil, tidak didatangkan wahyu, manusia hampir tidak bisa mengetahuinya. Namun ketika datang di akhirat nanti, dia akan terlihat nyata. Akan terlihat nyata. Sesuatu yang gaib di akhirat Allah wujudkan dalam bentuk yang tidak lagi gaib. Kalau masalah rezeki ini, di akhirat akan terwujud. Tak ada seorang pun dari selain Allah tabaraka wa ta'ala yang bisa mendatangkan untuk manusia apa yang mereka inginkan. Sehingga di akhirat kelak, semua orang bertauhid. Semua orang mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Yang menyembah matahari mengingkari. Yang menyembah para nabi mengingkari. Yang menyembah para malaikat mengingkari. Penyembah-penyembah batu mengingkari. Karena mereka ketika itu, tadhharu lahumul haqa'iq, hakikat yang sebenarnya terjadi sudah nampak jelas di hadapan mereka. Akan tetapi itulah saat di mana keimanan tidak bermanfaat. Karena sudah Allah bentuk nyatakan dalam kejadian nyata. Allah ingin kita mengimani di di saat-saat seperti ini di permukaan bumi. Ini yang terjadi, nampak oleh mata kalian. Ini yang Allah katakan. Mana di antara satu ini yang kalian yakini? Allahkah yang kalian yakini? Atau kalian tinggalkan apa yang kalian dengarkan dari Allah, kalian yakini apa yang kalian lihat dengan mata kepala kalian? Soal rezeki, Allah katakan tak memiliki rezeki sedikit pun. Penafian dalam bentuk nakirah menunjukkan secuil rezeki pun, sekecil apapun, tak ada yang memilikinya kecuali Allah. Tak ada selain Allah yang memiliki. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, surat Adz-Dzariyat, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa fissamai rizqukum, di langitlah rezeki kalian wahai manusia. Rezeki kalian itu di langit. Maksud di langit, di sisi Allah rezeki kalian, dia yang mengaturnya. Kalau demikian adanya, maka permintaan rezeki kepada selain Allah adalah kebodohan yang luar biasa. Setelah kita tahu dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya secuil pun rezeki, lalu minta kepadanya. Yang diminta kepadanya bukan secuil, akan tapi segunung rezeki. Bukankah ini kebodohan? Bukankah ini kepandiran? Meminta dari orang yang tidak punya, meminta dari orang yang tidak bisa memberikan kepada kita. Namun ini baru datang kepada akidah manusia di saat hatinya sudah sangat yakin sesuatu selain Allah tidak punya apa-apa. Malaikat, para nabi, para wali, benda-benda, apakah dia matahari, api, para dewa dan para dewi, sapi, benda-benda yang sakti, semua itu godaan iblis, was-was iblis, bahwa mereka bisa mendatangkan rezeki. Allah sudah turunkan kepada kita wahyunya, semua itu tidak ada. Tak seorang pun yang mampu mendatangkan itu kepada kalian, hanya Allah satu-satunya. Maka fabtaghu indallahi rizqa, carilah rezeki itu dari Allah. Carilah rezeki itu di sisi Allah dengan cara apa? Mintanya kepada Allah. Ini dia ibadah. Meminta kepada Allah satu-satunya, ini dia tauhid. Di mana permintaan kita hanya kita berikan kepada Allah. Dan itu yang Allah inginkan. Dan itu ibadah yang paling Allah cintai dari kita. Ketika kita meminta, hanya meminta kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala. Dan orang yang meminta kepada Allah dan tidak pernah meminta kepada selain Allah, dialah orang yang bertauhid. Lawan daripada tauhid adalah syirik. Berarti kalau dia meminta kepada selain Allah, syirik. Syiriknya syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar. Kalau kita tahu itu syirik besar, tahulah kita permintaan-permintaan manusia kepada selain Allah. Dan mungkin dalam kehidupan perjalanan antum, antum lebih banyak menyaksikan langsung orang yang meminta sesuatu kepada selain Allah. Berbeda dengan kami para da'i, yang mungkin dari kecil tumbuh di pesantren, tidak bergaul dengan dunia orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Tidak pernah bertemu dengan orang yang mengantarkan kepada kita jimat atau membuatkan untuk kita jimat dan tangkal. Tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang yang tempat manusia meminta pagar-pagar gaib, tempat manusia minta perlindungan. Berbeda mungkin dengan antum yang memang bertahun-tahun hidup di dunia yang sangat dekat dengan orang-orang yang melakukan itu, atau antum mantan pelakunya. Ketika ada orang datang kemari, mintanya permintaan ini, datang ke orang ini, permintaannya ini, datang ke orang ini, permintaannya ini. Ada benda ini adalah untuk melancarkan ini, ada benda ini adalah untuk melancarkan ini. Semua ini adalah masuk dalam sebuah bungkusan, bungkusan itu bernama syirik. Syiriknya syirik, syirik besar. Maka ma'asyarul muslimin, permohonan anda kepada selain Allah adalah syirik besar. Bagi yang tidak berkesempatan hadir di awal bab ini, di awal bab, di awal kita membicarakan bab ini, kita juga mengatakan ada permintaan makhluk kepada makhluk yang diizinkan syariat dengan tiga syarat. Ada permintaan makhluk kepada makhluk yang diizinkan syariat dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, makhluk yang kita meminta sesuatu kepadanya, pertama, dia masih hidup. Yang kedua, dia hadir. Hadir maksudnya ada di depan kita orangnya, kita berkomunikasi langsung dengannya, atau kalau ataupun dia jauh, antara kita dengan dia ada alat penghubung, ada alat komunikasi yang Allah mudahkan. Dan kalau kita bicara membaca kitab-kitab ulama terdahulu, itu tidak akan ada di sana, karena memang alat komunikasi itu baru ada di zaman-zaman kita sekarang. Alat komunikasi itu baru maraknya di tahun 2000 ke atas. Sebelumnya manusia tidak ketahui ada cara berkomunikasi dengan orang lain dari jarak jauh, manusia tidak tahu. Oleh karena itu tidak ada di bahasan buku-buku para ulama terdahulu, yang mereka bahasanya orang yang hadir di depannya. Kalau bicara dengan orang jarak jauh, itu termasuk syirik. Namun kita katakan di zaman kita sekarang, bisa kita berkomunikasi dengannya, maka tidak termasuk kesyirikan. Maksud hadir itu di depan kita, kata para ulama. Karena ada alat komunikasi di zaman kita sekarang, maka kita tambahkan. Walaupun jauh, namun antara kita dengan dia ada alat komunikasi, alat penghubung yang dimudahkan Allah. Nah, syarat yang pertama hidup, syarat yang kedua dia hadir. Itu makna hadir tadi, ada di depan kita atau terjadi pembicaraan jarak jauh melalui alat komunikasi. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, yang kita minta kepadanya sesuatu yang bisa dikerjakan oleh seorang makhluk seperti dia. Seperti kita minta kepada istri kita, tolong buatkan teh. Permintaan makhluk kepada makhluk, ini tidak syirik. Pertama, istri kita hidup, istri kita hadir, dan yang kita mintakan kepadanya, yang kita mintakan kepadanya adalah sesuatu yang bisa dia kerjakan. Hal yang sama kita mintakan kepada ahli bangunan, tolong buatkan untukku bangunan 100 lantai. Pertama, orangnya hidup, dan yang kedua hadir, dan yang ketiga dia bisa melakukan itu. Apa yang kita mintakan kepadanya bisa dia lakukan. Berarti permintaan seperti ini tidaklah syirik. Ya. Ini mengeluarkan permintaan manusia makhluk kepada makhluk yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu juga di antaranya, kalau ada orang yang kita anggap saleh, lalu kita minta kepadanya, tolong doakan anak saya supaya sehat. Pertama, orangnya hidup. Kedua, orangnya hadir. Yang ketiga, yang kita minta kepadanya apa? Tolong doakan. Apa yang kita minta kepadanya? Dia mendoakan anak kita supaya sembuh. Permintaan kita kepadanya, permintaan yang bisa, pekerjaan yang bisa dilakukan oleh makhluk. Karena yang kita mintakan adalah tolong doakan. Dia bisa mendoakan tidak? Bisa. Kalau yang kita minta kepadanya, tolong sembuhkan anak saya, syirik. Karena menyembuhkan manusia bukan lagi pekerjaan makhluk. Makhluk tidak bisa menyembuhkan manusia. Baik. Ini keluar dari zona kesyirikan. Permintaan makhluk kepada makhluk apabila memenuhi tiga syarat, keluar dari zona kesyirikan. Namun selain itu, permintaan makhluk kepada makhluk syirik. Kalau ada makhluk minta kepada makhluk, angkatkan gunung, pindahkan ke tempat lain, bisa jadi syirik, bisa jadi tauhid, bisa tidak syirik. Bisa menjadi syirik kalau dimintakan kepada yang tidak bisa memindahkan gunung. Dan bisa menjadi tidak syirik sekiranya dimintakan kepada malaikat penjaga gunung. Nabi Muhammad SAW ketika kaum Taif, kaum Bani Thaqif di Taif menolak dakwah beliau, bahkan menyambut dakwah beliau dengan perilaku yang sangat keji, ketika itu malaikat gunung datang bersama malaikat Jibril. Dan sudah diizinkan Allah malaikat gunung untuk mengikuti apa yang dimintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat pun mengatakan, kalau engkau minta aku untuk mengangkat gunung ini dan aku hempaskan di Bani Taif, di Bani Thaqif, aku akan lakukan. Seandainya Nabi Muhammad minta kepada malaikat pindahkan gunung itu, jatuhkan di Bani Thaqif, tauhid apa syirik? Tauhid. Tidak syirik, karena dimintakan kepada malaikat yang mampu untuk melakukannya. Namun kalau dimintakan kepada manusia, maka ini menjadi syirik. Nah, fabtaghu 'indallahi rizqa, dan mintalah kepada Allah. Ini dia tauhid, meminta hanya kepada Allah satu-satunya. Meminta hanya kepada Allah satu-satunya. Wa'buduhu washkurulah, beribadahlah kepadanya saja. Digandengkan langsung dengan perintah untuk bertauhid, beribadahlah hanya kepada Dia. Karena memang memohon, meminta kepada Allah itu semulia-mulia ibadah. Dan sudah kita ulang-ulang bahwa hamba yang meminta kepada sesuatu selain Allah, dia telah menjadikan sesuatu selain Allah itu sebagai Rabb-nya. Padahal dia mengatakan raditu billahi rabba. Hanya Allah Rabb saya. Kalau memang Anda mengatakan hanya Allah Rabb Anda, berarti hanya kepada Dia hendaknya Anda meminta, karena hanya Dia Rabb Anda satu-satunya. Apa itu Rabb? Pencipta, pemilik, penguasa, pengatur, itu dia Rabb. Dan seluruh makna yang berhubungan dengan itu. Kalau kita mengatakan raditu billahi rabba, berarti kita minta hanya kepada Allah. Meminta rezeki kepada selain Allah, telah menjadikan sesuatu selain Allah itu Rabb selain Allah. Berarti dia bisa ngatur rezeki. Dan orang yang bisa mengatur rezeki, maka dia setara dengan Allah. Itu dia nid. Telah menjadikan sesuatu setara dengan Allah. Ayat di dalam surat Al-Ahqaf berikutnya, wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang menyeru kepada selain Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Orang yang diseru itu, sesuatu yang diseru itu, takkan mungkin mampu untuk mengistijabah permintaan mereka sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun. Dan mereka tak ada, tak mengetahui apapun, tak tahu apapun doa mereka, permintaan mereka yang telah diarahkan kepada mereka, mereka lalai darinya. Lalai maksudnya enggak tahu apa-apa. Minta kepada batu, batu enggak tahu apa-apa. Minta kepada malaikat, malaikat enggak bisa apa-apa. Minta kepada wali, wali tidak bisa apa-apa. Minta kepada nabi, nabi enggak bisa apa-apa. Tak bisa memberikan kepada mereka apa yang mereka mintakan. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, siapa yang lebih sesat? Menunjukkan bahwa tak ada lagi yang lebih sesat daripada itu. Tak ada yang lebih sesat daripada meminta kepada sesuatu selain Allah. Kenapa? Karena dia syirik. Ada dosa yang lebih besar daripada syirik? Ada dosa yang lebih besar daripada syirik? Berarti tidak ada kesesatan yang lebih sesat daripada syirik. Tak ada kesesatan yang lebih sesat daripada orang berbuat syirik. Maka siapa yang lebih sesat, kata Allah? Artinya tak ada yang lebih sesat. Ketika Allah menanyakan siapa yang lebih sesat dalam ayat ini, maksudnya tak ada yang lebih sesat daripada orang yang seperti ini. Minta kepada manusia, karena manusia itu tidak bisa memiliki apapun. Minta kepada orang mati. Orang mati bisa apa dia? Minta kepada benda-benda mati. Benda-benda mati bisa apa dia? Minta kepada yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar. Bisa apa benda-benda itu? Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menunjukkan tauhid di tengah kaumnya yang memang penyembah-penyembah berhala, dengan menghancurkan berhala-berhala itu. Menghancurkan berhala-berhala itu. Kemudian disisakan satu berhala yang besar. Ketika ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, engkau kah yang menghancurkan berhala-berhala itu? Nabi Ibrahim, tidak, bukan saya. Namun yang menghancurkannya yang besar ini. Tanya dia. Tanya yang besar ini. Ilah kalian yang besar ini, itulah yang menghancurkan ilah-ilah kalian yang kecil-kecil ini. Nabi Ibrahim telah berdusta. Tapi dusta untuk menegakkan tauhid. Dusta orang yang berdakwah untuk menunjukkan hal yang terbesar di permukaan bumi, untuk menghancurkan dosa yang terbesar di permukaan bumi. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, tanya kepada dia kalau kalian tidak percaya. Sontak mereka mengatakan, laqad alimta ma haula yantiqun. Kamu tahu mereka tidak bisa bicara, wahai Ibrahim. Langsung Nabi Ibrahim mendatangkan, kenapa kalian meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa berbicara? Berbicara pun dia tidak bisa. Lalu kepada dia kalian meminta? Uffil lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Celaka kalian dan apapun yang kalian minta, yang kalian seru selain Allah, afala ta'qilun. Tidak berakalkah kalian? Tidak berakalkah kalian? Kalian tahu dia tidak bisa berbicara. Kalian tahu dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya batu. Lalu kepada dia kalian minta. Afala ta'qilun, tidak berakalkah kalian? Oleh karena itu orang yang meminta kepada makhluk yang tidak bisa berbicara, orang bodoh. Sehingga datang firman Allah di dalam Al-Quran. Kul atakmuruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah kalian suruh saya meminta? Kalian suruh saya berdoa kepada selain Allah. Apakah kepada selain Allah kalian suruh saya meminta kepadanya? Wahai orang-orang yang bodoh. Nas tegas di dalam Al-Quran. Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang bodoh. Maka kebodohan yang paling bodoh, sekaligus kezaliman yang paling zalim, sekaligus dosa yang paling besar, adalah perbuatan syirik ini. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Orang yang kalian seru selain Allah itu tak bisa mengabulkan permintaan kalian selama-lamanya sampai hari kiamat. Tak bisa. Wa hum an du'aihim ghafilun. Permintaan-permintaan kalian kepada semuanya sia-sia, tidak ada artinya. Mereka tidak bisa, tidak tahu apapun, lengah terhadap permintaan kalian. Permintaan kalian kepada semua itu hanya was-was syaitan. Oh, mereka bisa mendengarkan, oh mereka bisa mengabulkan, oh mereka bisa memberikan ini, oh kalian, semua itu dengan ayat ini ditegaskan oleh Allah, semua itu tidak ada. Kalian meminta kepada malaikat, malaikat tidak akan mengabulkan dia. Mereka minta kepada para nabi yang sudah meninggal dunia, para nabi tidak akan pernah mengabulkan itu, tak bisa. Kalian minta kepada wali, baik yang hidup atau yang sudah mati, apatah lagi yang sudah mati, enggak ada. Kalian minta kepada siapapun selain itu, benda-benda apapun, semua itu nihil, enggak ada artinya. Lebih daripada itu, pada ayat berikutnya, wa idza husyiran nasu, ketika nanti datang yaumil mahsyar. Ingat apa yang saya katakan tadi, di yaumil mahsyar semua yang tidak tampak, semua yang sifatnya gaib Allah tampakkan di akhirat. Sehingga permohonan doa dari makhluk kepada makhluk yang sekarang kita bicarakan, Allah sudah katakan mereka enggak bisa apa-apa. Tapi di dunia kok sepertinya bisa gitu. Sehingga manusia akhirnya lebih memilih kepada apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka dibanding apa yang Allah turunkan kepada mereka daripada keterangan-keterangan nyata di dalam Al-Quran. Namun ketika sudah datang yaumil mahsyar berbeda. Hal yang Allah katakan terbukti nyata dan terlihat secara nyata, tidak lagi gaib. Wa idza husyiran nas, ketika manusia dikumpulkan, dikumpulkan juga bersamanya seluruh yang mereka sembah selain Allah, seluruh yang mereka minta kepada, mintakan sesuatu kepada mereka selain Allah, dihadirkan. Dan ketika itu seluruh permintaan kepada selain Allah itu terbukti bahwa nihil. Bahkan yang ada kata Allah, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daa. Sesuatu yang mereka mintakan kepada selain Allah menjadi musuh-musuh mereka. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan yang mereka seru kepada selain Allah ingkar terhadap ibadah yang telah mereka berikan kepada selain Allah itu. Apa ibadah yang mereka berikan kepada selain Allah? Permintaan, doa, permohonan. Sekarang dia meminta kepada Nabi Isa. Di akhirat Nabi Isa akan mengingkari. Dan di akhirat terbukti Nabi Isa tidak bisa memberikan, tidak bisa memberikan apapun. Nyata kebenaran yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Di akhirat mereka minta kepada api, api tidak bisa memberikan apapun kepada mereka. Dan makhluk-makhluk Allah itu akan mengingkari peribadatan mereka kepada makhluk tersebut. Malaikat mengingkari, para nabi mengingkari. Ditanyakan, dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wahai Isa, putra Maryam, engkau yang menyuruh manusia untuk beribadah kepada dirimu, engkau yang menyuruh manusia untuk meminta kepadamu. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Nabi Isa mengingkari. Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah melakukan itu. Aku tidak pernah menyuruh manusia untuk meminta kepadaku. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali sesuai dengan apa yang kau perintahkan aku untuk mengatakannya, yaitu kalimat tauhid. An ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Beribadahlah kepada Allah, dialah Rabb kalian dan Rabb aku. Diingkari oleh Nabi Isa. Demikian juga dengan semua yang diibadati selain Allah. Mengingkari perbuatan-perbuatan manusia yang memohon kepada mereka, dan kalau itu adalah sesuatu yang akan bertengkar, maka mereka akan bertengkar. Tanpa mengurangi rasa hormat. Kadang-kadang kalimat seperti ini alergi sebagian kaum muslim mendengarnya, padahal dia adalah kebenaran. Hari ini kita anggap dia wali, dan kita yakini dia bisa memberikan ini, memberikan itu, memberikan ini, memberikan itu. Lalu kemudian kita minta kepadanya. Wali ini di akhirat akan menjadi musuh kita. Musuh orang-orang yang meminta kepadanya. Mereka akan bertengkar hebat. Apatah lagi kalau ada wali-wali palsu. Wali Allah itu ada. Namun wali-wali yang palsu juga ada. Dan mereka setuju dengan permohonan, doa-doa permintaan manusia kepadanya. Di akhirat akan bertengkar hebat. Ini yang Allah katakan. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daa. Apabila dikumpulkan manusia di yaumil mahsyar, sesuatu yang mereka minta kepada selain Allah itu, mereka dan mereka yang mereka jadikan ilah selain Allah, seperti wali-wali tadi, bertengkar hebat. Saling jatuh menjatuhkan. Saling ingin mencari keselamatan untuk diri sendiri. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan mengingkari peribadatan yang telah dilakukan oleh makhluk itu kepada mereka. Lihat, Allah mengatakan permohonan kepada selain Allah adalah ibadah. Nas ini tegas dalam Al-Quran. Surat Al-Ahqaf ini. Bukankah ayat berbicara siapa yang lebih besar daripada menyeru kepada selain Allah? Ada sesuatu yang mereka seru selain Allah. Di akhir ayat, sesuatu yang mereka seru selain Allah, ingkar kepada ibadah yang telah mereka lakukan kepada mereka. Faham? Sesuatu selain Allah. Lalu manusia melakukan doa kepada mereka. Bisa mereka memberikan itu? Tak bisa. Di akhirat, mereka ini yang diibadati selain Allah ini, mengingkari ibadah yang telah mereka lakukan kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh mereka kepada mereka? Permohonan. Dan permohonan itu yang Allah katakan ibadah. Dengan nas yang tegas. Wa kanu bi ibadatihim. Dan mereka, sesuatu yang diseru selain Allah terhadap ibadah-ibadah mereka yang menyeru, kafirin. Mereka ingkar. Sampai iblis pun mengingkari. Iblis yang ngajak-ngajak, di akhirat dia pun cuci tangan. Sesungguhnya saya sebenarnya tahu bahwa itu adalah syirik, dan saya berlepas tangan. Dan saya mengingkari peribadatan syirik kalian kepada saya. Syirik terbesar, tagut terbesar iblis. Dia pun berlepas tangan. Uruskan kalian masing-masing. Dan ketika dulu saya mengajak kalian, saya tahu itu syirik. Dan sebenarnya saya tidak setuju. Saya mengingkari perbuatan syirik kalian kepada saya. Ini gembongnya kesyirikan. Dan yang paling parah mengajak manusia untuk berbuat syirik, di akhirat dia lepas tangan. Kembali kepada Al-Quran surat Ibrahim ayat 22. Di situ Allah menyatakan iblis berlepas tangan. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku sebenarnya tidak setuju dengan perbuatan syirik kalian kepadaku. Dari dahulu lagi aku tidak setuju sebenarnya. Aku tahu itu salah. Maka ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Kalau kita ingin akidah kita lurus, akidah kita benar, akidah kita akidah tauhid, akidah kita adalah akidah yang tidak bertabrakan dengan apa yang kita ikrarkan, la ilaha illallah, maka seluruh permohonan, seluruh permintaan, seluruh keinginan, seluruh apa yang diidam-idamkan, jangan pernah minta kepada selain Allah. Ketahuilah bahwa makhluk tidak punya apa-apa. Makhluk tidak memiliki kemampuan apa-apa. Maka pelajari terus apa yang menjadi hak Allah, berikan kepada Allah. Dan jangan pernah berikan kepada selain Allah. Termasuk kalimat-kalimat kita yang keliru. Tolong sembuhkan anak saya, dokter. Seolah-olah dokter bisa menyembuhkan. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Buktinya dia sakit. Kalau dia bisa menyembuhkan, harusnya dia tidak sakit. Dokter sakit? Sakit enggak? Dokter batuk enggak? Berarti dia tidak bisa menyembuhkan. Dokter sakit kepala? Bahkan yang lebih lucu lagi di dunia kita sekarang ini, dokter jantung sakitnya sakit jantung. Dokter paru sakitnya sakit paru. Di mana letaknya dia mampu menyembuhkan penyakit paru? Di mana letaknya dia mampu menyembuhkan penyakit jantung? Oleh karena itu jangan pernah minta kesembuhan kepada dokter. Ini permintaan syirik. Karena yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Apa yang harus kita lakukan kepada dokter? Dokter, tolong berikan saya resep obat. Dokter itu bisa memberikan resep obat? Tolong diagnosa penyakit saya apa? Dia bisa mendiagnosa? Bisa, karena itu yang dia pelajari. Ketika dulu dia kuliah, dia belajar itu. Bagaimana mendiagnosa ini, mengetahui ini apa yang terjadi di dalamnya, apa yang sedang terjadi di tubuh kita. Itu yang dia pelajari. Lalu apa obatnya, apa resep yang harus diberikan kepadanya? Maka mintakan kepadanya sesuai dengan kadar kemampuannya. Ingat lagi kepada yang tadi, hidup, hadir, sesuai kemampuan. Dia mampu mendiagnosa, ada kemampuan, keahlian mendiagnosa. Dia punya keahlian mengetahui jenis obat untuk jenis penyakit. Mintakan itu kepadanya. Mintakan itu kepadanya. Tapi minta kesembuhan, lah. Karena dokter itu pasti tidak bisa menyembuhkan. Di musim haji, lebih kurang satu bulan kita berjalan bersama kaum muslimin yang berangkat dalam satu kafilah, kelompok. Dan ada dokter di kelompok tersebut. Wah, subhanallah. Setiap malam dokter itu minum obat. Setiap malam dia minum obat. Lalu kita bertanya kepadanya, "Pak dokter, ini obat apa?" "Saya sebenarnya punya penyakit ini. Dan saya tiap hari harus minum obat." Tapi dokter itu jarang minum obat di depan pasiennya. Namun karena kita sekamar dengan dia, mau tak mau kita nampak dia minum obat. Dan kita ustadznya, lalu kita tanya, "Dok, apa ini, Dok?" "Ini saya ada penyakit ini dan saya setiap hari harus minum obat." Subhanallah. Di luar dia terlihat perkasa, di luar dia terlihat paling sehat, ngajak orang kepada kesehatan, ternyata kita lebih sehat daripada dia. Dan ini suatu hal yang nyata, pertanda bahwa memang dia tidak bisa menyembuhkan. Maka jangan pernah minta kesembuhan. Baik, kalau demikian adanya, misalnya ada saudara kita punya uang, dia punya bisnis, dia punya uang segala macam, lalu kita minta duit kepadanya, syirik apa tidak? Syirik apa tidak? Hah? Tidak syirik. Kenapa? Karena yang kita mintakan kepadanya sesuatu yang mampu dia berikan. Dia punya uang dan bisa memberikan uangnya kepada kita. Dan itu yang kita minta kepadanya. Berarti tidak syirik. Lalu kalau kita mintakan kepadanya, "Tolong lapangkan keuangan saya," dalam arti kata, "Lapangkan rezeki saya." Syirik tidak? Syirik. Karena dia tidak bisa melapangkan rezeki. Yang melapangkan rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang kalau kita minta kepadanya, uang yang dia miliki, tolong diberikan sebagiannya kepada kita. Itu tidaklah syirik. Karena kita meminta sesuatu yang bisa dia lakukan. Ini penting. Jadi yang membedakan antara permintaan makhluk kepada makhluk yang syirik yang mana, yang tidak syirik yang mana, adalah yang tadi. Namun selain yang tadi, selain tiga poin tadi yang keluar dari koridor kesyirikan, permintaan makhluk kepada selain Allah masuk di dalam ibadah mereka kepada sesuatu itu. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Mereka yang diseru selain Allah akan mengingkarinya dan mereka akan bertengkar hebat di akhirat karena yang satu ingin selamat, yang satu ingin selamat. Dan di dalam Al-Qur'an Allah juga berbicara tentang malaikat yang mengingkari peribadatan manusia, jin yang mengingkari peribadatan manusia, para nabi yang mengingkari peribadatan manusia kepada mereka. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kalian dan apapun yang kalian seru selain Allah, semua itu akan menjadi bahan bakarnya api neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saudaraku saudariku, mari pertahankan tauhid kita. Jangan sampai terjamah oleh kesyirikan, terutama syirik besar. Dan mari pertahankan la ilaha illallah kita sampai akhir hayat. Karena orang yang la ilaha illallahnya bertahan sampai detik-detik dia diwafatkan Allah, maka dialah yang datang di hari akhirat dalam kondisi sebagai seorang muslim. Muslim yang datang kepada Allah adalah muslim yang la ilaha illallah tidak dihancurkan dengan kesyirikan. Dan muslim yang seperti ini pasti masuk surga. Muslim yang seperti ini pasti masuk surga. Pasti ke surga. Dia tidak akan pernah kekal di neraka. Tapi apakah dia ke neraka terlebih dahulu baru kemudian masuk surga? Ataukah Allah lindungi dia dari neraka? Ini urusannya akan ada pada yaumul hisab, pada hari dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan terbukti, di situ akan terlihat siapa yang langsung ke surga. Semoga kita adalah orang-orangnya, termasuk orang-orangnya. Amin ya rabbal alamin. Dan siapa yang tidak dimaafkan oleh Allah sehingga harus dihukum dulu dengan neraka, namun kalau dia muslim pasti dia tidak di neraka untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, pengharaman neraka terbagi dua. Pengharaman neraka terbagi dua. Haram masuk neraka, artinya dia tidak akan ke neraka untuk selama-lamanya, dan ini yang paling hebat, dan kemudian diharamkan kekal di neraka. Artinya, boleh jadi terjamah oleh neraka, namun dia tidak akan kekal di neraka. Dan bukan itu pilihan. Pilihannya adalah yang pertama. Kalau akan memilih, kita akan memilih yang pertama. Bahkan kalau bisa kita mengejar yang lebih utama dari yang pertama, yaitu yang masuk surga tanpa dihisab. Masyaallah muslimin, dan itu mustahil kalau kita tidak memperkuat pelajaran-pelajaran akidah kita, pelajaran-pelajaran tauhid kita, dan kita berusaha praktekkan terus. Semoga bermanfaat apa yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah bab yang sama, masih tersisa satu kajian lagi, dan kalau seandainya tidak ada halangan pada pekan yang akan datang, insyaallah adalah kajian terakhir dari bab ini biiznillahi azza wajal. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mendakwahkan tauhid dan menjaga tauhid kita sampai akhir hayat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.